لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam pembahasan yang lalu kita telah melewati penyebutan tentang perkara-perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Rentetan dari kejadian-kejadian yang akan dihadapi oleh manusia semenjak dibangkitkan dari kuburnya sampai dia masuk dalam surga. Yang ini semuanya kita bahas dalam langkah yaitu lebih memahami rukun iman yang keenam, yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Maka kita akan membahas rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman berupa keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala fi manazilat al-qada wal qadar, ketetapan serta takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kemudian rukun iman ini adalah rukun yang terakhir, bukan berarti tidak penting. Semua rukun iman adalah perkara-perkara penting yang wajib seorang muslim untuk memahaminya, mendalaminya, mempelajarinya, meresapinya, kemudian juga mengamalkannya. Tentu saja bahwa keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dari awal penciptaannya sampai nanti hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Awal ma khalaq Allahu al-qalam." Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan pena, atau dalam bahasa lainnya awal. Awal ma khalaq Allahu al-qalam. Yang paling pertama Allah menciptakan pena. Apa itu? Al-qalam. Al-Qalam di sini adalah pena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemudian menuliskan seluruh takdir manusia atau seluruh takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada alam semesta ini, baik manusia ataupun bagi benda mati, bagi hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Semua takdir ditetapkan dengan Al-Qalam. Awalnya Allah Subhanahu wa taala qala lahu uktub. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam yaitu pena, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Uktub, tulislah." Maka al-qalam berkata, Rabbi wa ma'atku, wahai Rabbu, apa yang aku tulis? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada malam untuk mahluk kain ila yawmil qiyamah. Maka kepada sallallahu alaihi wasallam, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka Allah pun telah diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala menulis apa-apa yang terjadi dari awal penciptaan alam semesta sampai hari kiamat. Yang peristiwa pencatatan takdir yang terjadi di alam semesta tersebut terjadinya adalah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sangat jauh sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan juga sangat jauh sebelum kejadian yang akan terjadi, kejadian yang ditetapkan atas diri kita. Segala sesuatu yang terjadi atas diri kita setiap harinya itu semua ditetapkan ketika ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang terjadi hari ini, yang terjadi esok hari, yang terjadi kemarin, yang terjadi sebulan yang akan datang, yang terjadi sebulan yang telah lalu, dan apa pun terjadi telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka segala sesuatu yang telah ditetapkan tersebut pasti akan terjadi dan akan menimpa atau kemudian betul-betul terjadi, menimpa suatu hamba, baik itu suatu kenikmatan ataupun juga suatu musibah, semuanya pasti akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'ala anallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya segala sesuatu tersebut ada dalam satu kitab. Itu Allah pun mampu. Dan yang ditulis oleh Al-Fatih, tidak apa-apa, ini Allah pun mampu. Segala sesuatu yang ada di dalam dan di bumi ada di dalam kitab tersebut. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya segala sesuatu tersebut bagi Allah adalah mudah. Perkara tersebut mencatatkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, apa yang terjadi di langit dan di bumi bagi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat mudah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah kemudian menimpa suatu musibah di bumi ataupun pada diri-diri kalian kecuali semuanya itu ada di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sungguhnya yang sudah bikin itu bagi Allah adalah mudah. Sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakan apa dan sebagainya yang dimaksud. Ada beberapa kemungkinan bisa jadi sebelum menciptakan musibah tersebut, sebelum musibah tersebut terjadi, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka musibah tersebut tercatat di Lauhul Mahfuz. Bisa jadi pula yang dimaksud adalah sebelum menciptakan al-ardh yang disebutkan mana sebab musibah ini fil-ardh. Tidak akan kemudian menimpa suatu musibah di bumi. Jadi yang dimaksudkan sebelum menciptakan itu menciptakan bumi. Atau menjadi dimaksudkan al-fusiku jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Sebelum menciptakan diri-diri kalian, Allah subhanahu wa ta'ala menempatkannya. Maka di sini ada suatu penjelasan yang akan membuat kita semakin memahami tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para ulama. Bahwasanya yang mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada empat tahapan. Atau tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada empat tahapan yang semua kita imani. Tahapan yang pertama yaitu keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Itu tahapan al-'ilm, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu, di mana pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna atas perkara yang telah terjadi sampai zaman yang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melupakannya. Yang telah terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Apa yang sudah terjadi, di mana pun terjadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi sampai zaman yang tidak terbatas pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Ilmu yang sempurna. Dan tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman Allah At-Talaq ayat 12, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ini tujuan cerita langit dan bumi. Tujuan langit dan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kedua, yaitu supaya kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meliputi atau ilmu yang meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu yang tercipta di langit dan di bumi. Langit tersebut ada tujuh lapisan dan bumi tersebut juga ada tujuh. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui dalam keadaan langit sangat luas. Demikian bumi pun sangat luas. Yang kita masing-masing hindari mungkin belum pernah menjelajahi seluruh tempat yang ada di bumi. Belum mengetahui apa yang ada di tempat-tempat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruhnya dengan sangat tertinggi yang di permukaan bumi atau yang di bawah permukaan bumi, yang di langit, di lapisan langit beberapa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang tahapan pertama di tahap tersebut, yaitu tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas. Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, wa'ajjahu mabat al-ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisinya ada kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Dia, kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa ya'lamu ma fil basri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh dari sebuah daun pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Wa la habatin fi dhulumati al-ardh. Dan tidak pula satu biji di kegelapan-kegelapan bumi. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Suatu biji yang jatuh misalnya ke dalam danau atau ke dalam lautan, maka diliputi oleh kegelapan lautan, dan misalnya pula diliputi oleh kegelapan malam, dan diliputi pula oleh kegelapan mendung misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya walaupun biji tersebut ada di tempat yang paling gelap sekalipun. Kemudian Allah berfirman, wa la rutbin wa la yabisin, tidak pula suatu barang yang rotok yaitu basah atau barang yang kering, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya illa bi kitabin mubin, kecuali dalam suatu ada yang saja nyata. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui dan dituliskan di dalam kitab yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Jadi ini sahabat yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, al-'ilm. ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kemudian tahapan yang kedua yang harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan-ketetapan tadi takdir-takdir atas segala sesuatu sampai nanti hari kiamat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum 50,000 atau 50,000 tahun sebelum diciptakan ini langit dan bumi. Di tahapan yang kedua ini dinamakan Al-Kitab, penulisan. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, baru Allah Subhanahu wa taala teruskan memerintahkan kepada Al-Qalam untuk menulisnya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui ketika ditulis sudah suku tidak. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang dalam Al-Lawhul Mahfuz dari kita jauh sebelumnya. Tapi kemudian baru dituliskan. 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian segala sesuatu yang tertulis di Al-Lawhul Mahfuz tersebut terrealisasi dan terwujudkan hanya demi sedikit dari waktu ke waktu semenjak awal diciptakannya langit dan bumi sampai nanti hari kiamat akan menjadi sedikit demi sedikit sampai nanti hari kiamat. Apa yang kemudian telah dicatatkan di Al-Lawhul Mahfuz tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun yukhthika, wa ma akhthaka lam yakun yusibaka." Qad jaa'a fi al-aqlam atau rubi'a fi al-aqlam wa jaa'a fi as-suhuf. Ketahuilah bahwa sesuatu apa yang menimpamu tidak akan pernah bisa luput dari ini. Yang menimpa tersebut jangan kemudian kita berharap biasanya dari biasanya saya sedang melakukan ini. Misalnya kalau Allah kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kecelakaan kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Kalau Allah misalnya yang mendapatkan kecelakaan dan dari motornya. Jangan kemudian dia berkata sambil saya tidak keluar. Karena apa yang menjadi tersebut tidak bisa luput dari diri sudah dikatakan. Maka Allah telah menyebutnya segala sesuatu yang menimpa kenikmatankan itu ataupun kemudian musibah tidak akan bisa luput dari diri. Wa ma'af wa'akal lam yakun yusir dan apa yang luput dari diri tidak akan bisa kamu dapatkan tidak akan menimpa takdir tidak akan sama. Pasti 100% terjadi. Jadi apabila kemudian kita terluput dari suatu perkara kita inginkan, jangan kemudian menyesal kenapa kemudian tidak mendapatkannya. Kalau saya sudah berusaha, saya sudah berusaha dalam satu dunia. Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Walaupun kita berusaha dalam sekuat tenaga atau meminta bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan tersebut. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mengendakinya, maka itu tidak akan terjadi. Kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Rufi'a fil aqlam wa jaa'a fil suhuf." Kain-kain yang sudah diangkat, itu kain yang diangkat, sudah diangkat, sudah tetap, sudah kemudian tercatat dengan tidak akan bisa berubah lagi. Wajar pada sebuah dan lembar-lembar yang takdir sudah terjadi tidak akan kemudian bisa dihapuskan kata-kata tersebut diganti dengan takdir yang lain tidak bisa. Siapapun tidak akan bisa melakukan ini bahkan barang lain yang tidak akan bisa melakukan itu atau berubah catatan Allah yang mahfuz tidak akan bisa melakukannya. Sudah sering dalam barang tersebut dan yang tertulis di sana akan terjadi, yang tidak tertulis tidak akan terjadi. Maka apa yang kita alami saat ini itu semua sudah tertulis di sana, sudah tertulis di sana. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahami hadis lainnya yang seakan-akan mungkin bertentangan dengan hadis bahwasanya semua takdir itu sudah ditetapkan. Contohnya di sini ada disebut oleh Aisyah al-Mu'min hadis yang muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsalu wa yumsalu fi adabihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang menyenangi bentuk supaya rezekinya diperluas dan supaya umurnya diperpanjang, maka hendaknya dia bersilaturahim, menyambung tali keluarga dengan kerabat-kerabatnya. Seakan-akan yang namanya rezeki itu masih bisa ditambah banyak dengan silaturahim, dan juga umur masih bisa diperpanjang dengan silaturahim. Ya memang seperti itu keadaannya, namun itu kemudian bukan menemukan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa bulan ini adalah orang yang bersilaturahim, maka dia diperpanjang terus. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ini orang bersilaturahim, kemudian panjang, ini tidak bersilaturahim, kemudian cuma segini. Yang awal-awal yang bersilaturahim, jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak takdirkan, maka dia akan lebih panjang umurnya. Ini kemudian dimaksudkan dengan hadis tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan umur, maksudnya umurnya panjang, dan juga menakdirkan sebabnya. Umurnya misalnya 90 tahun atau 100 tahun, ketika dia memang banyak silaturahim. Rezekinya juga banyak yang akan dikasih, memang ya tadi, sering berhubungan dengan rumah, menghubungi keluarganya, dan juga berkunjung kepada keluarganya. Jadi semuanya sudah ditetapkan. Umur yang sudah ditetapkan dan sebab bahwa umur yang panjang dan rezeki yang luas pun sudah ditetapkan. Itu yang dimaksud dari hadis dan yang diinginkan dari hadis itu menghasut seorang untuk melakukan sebab yang kemudian menjadikan umurnya panjang dan sebab itu sebetulnya kalau dia melakukan itu sudah tertulis dan apabila dia tidak melakukannya itu sudah tertulis bahwasanya dia tidak termasuk orang yang banyak melakukan silaturahim. Maka tahapan yang kedua dari takdir ini, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kitab. Yang dimaksud kitab tadi kitab, kitab itu melalui di alam termakhluk dan juga ada jenis kitab yang lainnya. Jenis kitab yang lain, jenis penulisan takdir yang lainnya. Jenis penulisan takdir yang lainnya, yang ini adalah jenis yang kedua, bahwasanya yang takdir setiap insan dituliskan oleh malaikat ketika dia masih berada di dalam dunia. Ketika dia masih berada di dalam dunia. Ketika berumur yaitu 4 bulan. Ketika berumur 4 bulan. Maka ketika seseorang itu ketika berada di dalam dunia sudah melewati 40 hari yang ketiga. 40 hari yang ketiga itu hari yang 120 yaitu bulan yang keempat masuk bulan yang kelima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seorang malaikat untuk menuliskan. Ya, yang dituliskan adalah rezekinya, seberapa banyak rezekinya, dan ajalnya kapan dia akan meninggal. Sudah dituliskan ketika dia dijadinya, masih dijadinya atau di dalam kandungan ibunya, dan amalannya. Amalannya apa saja yang akan dilakukan dia selama di dunia, kemudian juga dituliskan apakah dia akan masuk alamnya, akan berbahagia lagi masuk dalam surga, atau kemudian dia sudah tercatat sebagai penduduk neraka, orang yang celaka. Yang sudah ditetapkan semuanya ketika di atau seseorang di dalam dunia. Setiap dari kita sudah ditetapkan empat perkara ini. Apakah kemudian rezeki kita banyak atau sedikit? Kapan kita meninggal yang sudah ditetapkan? Amal-amal kita yang kita lakukan sehari-hari itu maksud datangnya kita ke taklim, kemudian juga apa namanya hari yang kita lakukan sehari tadi semua sudah ditetapkan, semua amal kita sudah ditetapkan, dituliskan ketika selalu kita ini jadi. Dan juga sudah ditetapkan pula apakah kemudian kita yang termasuk penduduk surga nantinya, mudah-mudahan termasuk ke surga semua dari kita, atau kemudian menjadi orang yang dikati, yaitu paling selaga termasuk ke neraka, alhamdulillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut kita sebagai orang yang termasuk penduduk ahli penduduk neraka. Dan penulisan ini cakupannya adalah umur seseorang. Jadi dinamakan Alkitab adalah umurnya. Alkitab adalah umurnya sangat bersangkutan dengan umur seseorang. Jadi saya ada catatan sendiri, bulan ada catatan sendiri, bulan ada catatan sendiri. Semua memiliki catatan masing-masing mencakup umur orang tersebut. Tidak mencakup kemudian catatan amalan atau catatan takdir orang lain. Mencakup mencakup orang tersebut saja dan mencakup umurnya yang dia lalui di dunia saja. Dan juga pada saat bulan yang terbaik tersebut, selain kemudian dicatatkan takdirnya tadi, empat perkara tadi yang juga di Allah Subhanahu wa taala lakukan, yaitu apa? Memberikan ditiupkan ruh pada jari tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, seorang ini hari mulai bulan keempat masuk bulan kelima mulai bergerak jari tersebut, karena telah ditiupkan ruh padanya. Ini tahu bahwa Rasulullah SAW dalam 1400 sekian tahun yang lalu, 1415 tahun yang lalu, kita tahu bahwa itu adanya ilmu kedokteran yang bisa menjaga jari tersebut, maksudnya jadi pada saat tersebut bergerak. Rasulullah SAW sudah menahu ini. Dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pada bulan yang keempat masuk bulan yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepadanya. Dan kemudian ada jenis penulisan takdir yang lainnya, yaitu penulisan takdir yang disebut dalam penulisan takdir sanawi tahunan. Yang ini ditetapkan dan dituliskan ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang kita ketahui yaitu terletak pada salah satu dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Pada saat tersebutlah Allah Subhanahu wa taala yaitu meneruskan takdir yang akan terjadi pada satu tahun ke depan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga dan keempat. Allah berfirman, "Inna anzalnahu ilayka mubarakatan inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkannya di Al-Qur'an pada satu malam yang berbarokah. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah orang yang atau sumber kami untuk memberikan peringatan. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan turunnya Al-Qur'an tersebut. Fiha yufaqu kullu qalbin hakim. Pada malam tersebut ditetapkanlah seluruh perkara yang memiliki hikmah yang akan terjadi pada tahun yang datang. Pada hari tersebut atau pada malam tersebut, pada malam yang disebutkan tadi, Lailatul Mubarakah, hari yang berbarokah tersebut, atau pada malam yang berbarokah ditetapkan takdir yang akan kemudian terjadi pada satu tahun yang akan datang. Dituliskan. Yang kita tahu maksudnya Lailatul Mubarakah yang dimaksud malam yang berbarokah yang dimaksud Lailatul Qadar, sebagaimana dalam surah Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sebenarnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu malam ditetapkan takdir. Oleh karena itu dikatakan Lailatul Qadar. Malam ditetapkan takdir, ditetapkan dan dituliskan takdir sanawi. Takdir sanawi itu apa? Takdir tahunan. Tetapan tahunan di tetapkan pada malam tersebut. Walaupun misalnya ada juga yang mengatakan bahwa al-qadar yang dimaksud adalah kadar, yang maksudnya kedudukan. Maksudnya apa? Malah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Al-qadar yang ini maksudnya kedudukan yang tinggi. Al-qadar yang tinggi. Yang berapa ulama kemudian berkata seperti itu. Tapi jelas memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan bahwa kepada mana tersebut ditetapkan takdir yang akan terjadi di alam semesta ini pada satu tahun yang akan datang. Jadi tahapan yang ketiga atau tahapan yang kedua dari keimanan terhadap takdir, yaitu keimanan terhadap al-kitabah, penulisan takdir, baik itu di Allahul Mahfuz tadi atau kemudian takdirnya seseorang ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya, dan juga takdir yang ketiga yaitu takdir sanawi, takdir sanawi, takdir tahunan yang Allah Subhanahu wa Taala katakan ketika malam hari yang padat. Kemudian tahapan yang ketiga daripada keimanan terhadap takdir yaitu keimanan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala terjadi, dan apa yang dikehendaki itu tidak terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Pertama Allah mengilmui, kemudian mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Taala hendak menciptakan. Kemudian nanti tahapan yang keempat adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Taala telah takdirkan dari di alam semesta ini, terjadi di alam semesta ini. Dan tentang kehendak Allah Subhanahu wa Taala ini mencakup apa-apa yang Allah Subhanahu wa Taala tetapkan, seperti musibah, bencana yang menimpa diri kita, yang menimpa secara luas tanpa bumi ini, tanpa bumi tsunami, kemudian juga gunung meletus dan jenis sebagainya. Allah Subhanahu wa Taala yang menghendakinya, Allah Subhanahu wa Taala yang menghendakinya, dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Taala tersebut ternyata menjadi pula apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dilakukan oleh diri kita, perbuatan-perbuatan kita, salat, puasa, menunaikan zakat, berhaji, itu semua Allah Subhanahu wa Taala yang menghendaki wasilah tentang perbuatan-perbuatan kita. Amal-amal saja, ataupun kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Taala itu telah menentukan musibah yang akan masuk ke tersebut. Namun kemudian jangan jadikan alasan, karena segala atau setiap orang memiliki pilihan ketika dia akan melakukan ini, melakukan atau tidak. Dia tahu bahwa sendiri memiliki pilihan. Dia bisa melakukan, dia bisa tinggal. Dia mengetahui hal tersebut. Namun kehendak seseorang itu pun ternyata di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman syaa'a minkum man yastaqim wa ma yashaa'una illa an yashaa Allah rabbul alamin. Bagi siapapun di antara kalian yang menghendaki, maka dia bisa beristiqamah. Istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa Taala, istiqamah di atas agama, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bagi siapa yang menjadi istiqamah dan dia bersungguh-sungguh untuk meraih istiqamah tersebut, dia mampu melakukannya. Wa ma yasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian yang akan menghendaki kecuali atas kehendak Allah, kecuali apabila Allah Subhanahu wa Taala waktu tahu itu menunjukkan kita dan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Taala menunjukkan dalam hati kita saya yang bersemangat. Masa kadang saya seperti ini terus, setelah sekarang saya mau hijau. Saya mau lebih. Betul-betul lagi kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kehendak tadi ternyata apa? Munculnya dari kehendak Allah Subhanahu wa Taala yang membangkitkan karena kita untuk mengikuti semangat. Maka dari sini muncul sikap tawadhu, rendah hati. Bahwasanya ternyata semua dan ada yang kita lakukan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang memerintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan dari taufik untuk boleh kita melaksanakannya. Lebih dari itu, setelah kita melaksanakannya, Allah Subhanahu wa Taala memberikan pahala dan balasan atas perbuatan kita tadi. Semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Taala. Semuanya adalah kehidmatan dari Allah Subhanahu wa Taala. Diperintahkan untuk sholat, kemudian kita diberikan taufik untuk sholat, itu kehidmatan juga. Diberikan hanya kalimatan, diberikan taufik kalimatan, kemudian dibalas dalam pahala yang berlipat ganda. Itu pun kehidmatan dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka betapa besar kehidmatan Allah Subhanahu wa Taala bagi diri kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Taala menjadi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam ayat yang lainnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 253, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walaqiyatallahu maqadatul ladina min ba'di ma ja'atuhum bayyinat, walakin talabu faminhum man aamana wa minhum man kafar, walau syaa'allahu maqadatan, walakin Allah ya'lamu ma yurid." Kalau saja Allah Subhanahu wa Taala menginginkan, maka tidak akan orang yang datang setelah mereka, setelah para rasul, tidak akan mereka berperang, tidak akan berperang. Allah Subhanahu wa Taala menginginkan. Setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti-bukti yang nyata, wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Taala inginkan, maksudnya mereka beriman semuanya, tidak ada kekurangan semuanya, yaitu percaya mengimani wahyu Allah Subhanahu wa Taala dan kemudian mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala menginginkan. Walaupun salah bahkan lagi kemudian mereka berselisih. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Taala berkehendak. Mereka berselisih. Paling memandang maka yang mereka yang beriman, paling memandang kafir dan dia dalam mereka yang kufur. Oleh karena itu terjadi peperangan. Ada yang beriman, ada yang kafir, maka kemudian berperang. Dikarenakan orang-orang yang beriman itu ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Taala. Juga kemudian orang-orang yang kufur ingin menyebarkan agama mereka yang kurang kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Walaqiyatallahu maqadatan walakin Allah ya'lamu ma yurid." Kalau seandainya yang Allah Subhanahu wa Taala menghendaki, mereka tidak akan saling berperang, tidak akan saling berburu-buruan. Karena tetapi Allah Subhanahu wa Taala mengatakan apa yang dikehendaki. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa Taala menghendaki, tidak ada kekurangan sama sekali yang lain. Bisa Allah Subhanahu wa Taala menciptakan seperti itu. Mau dunia dan seperti itu di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa Taala menetapkan. Memang akan selalu ada pertentangan. Antara keimanan dan kekufuran orang-orang bumi ini dalam hal ini. Antara bangsa-bangsa itu. Semua itu Allah Subhanahu wa Taala yang menghendakinya. Kemudian tahapan yang keempat, tahapan yang terakhir daripada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Taala, yaitu kita harus mengimani bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa Taala pula yang menjaga segala sesuatu tersebut. Segala sesuatu itu mencakup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati dan lain sebagainya, dan juga mencakup perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim ketika dia atau ketika beliau berbicara kepada kaumnya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan. Oleh menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Taala menciptakan apa yang kita kerjakan, gerakan-gerakan kita, ucapan-ucapan kita, langkah kaki kita, gerakan tangan kita, ya kita menulis, ya kita melakukan apapun itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, ya. Menciptakan mulut kita, dan kita juga menciptakan apa yang kita lakukan. Segala sesuatu yang merupakan perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala memiliki suatu kitab yang namanya Qalbu Af'ali Al-Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan Allah atau perbuatan-perbuatan apa? Insyaallah itu salah satu perbuatan ya. Ini kalimat yang salah. Kebetulan batal. Salah. Qalbu Af'ali Al-Ibad adalah penciptaan perbuatan-perbuatan ibad al-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbuatan-perbuatan Allah bukan makhluk, bukan ciptaan. Tapi perbuatan-perbuatan Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis-hadis yang menetapkan bahwasanya segala perbuatan seorang hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan Allah seluruhnya. Dikatakan ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya namanya hamba manusia ini yang dilakukannya itu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya bukan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ini lari dari yaitu pelarian bahwasanya Allah menciptakan maksiat, Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan segala sesuatu yang berupa keburukan. Maka mereka mengatakan bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh hal tersebut dengan hikmah. Ya, ini harus dipahami dengan hikmah, bukan sia-sia. Ya, bukan perbuatan yang kemudian tidak ada tujuan pada ikhlas dengan hikmah. Dengan hikmah. Menciptakan segala perbuatan hamba tersebut dengan hikmah. Misalnya kemaksiatan. Kalau tidak ada kemaksiatan, tidak ada orang yang bertobat. Seorang yang bermaksiat itu supaya bertobat itu bisa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seorang hamba. Lallahu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dulu senang ketika seorang bertobat lebih senang daripada seorang yang mungkin kehilangan undangnya dalam keadaan undang yang membawa perbedaannya di pemerintahan yang luas dan sampai akhir dari hadir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai taubat menyenangi taubat seorang hamba maka segala sesuatu yang diberikan adalah dengan hikmah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang ingin kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan masih kita akan melanjutkan pembahasan mengenai keimanan kepada takdir pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.